samanane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu engkang saleh kaping papat iku ateng ingkang kaping lima dikir wangi laman salah si jine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Amin. Tambah umure, tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dikire. Kata solawati. Kata istighfari. Pejah sak waya-waya bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Jika bekerja merupakan misi orang hidup, maka menganggur bisa dikatakan seperti orang mati.